agak bias lah. Asu, wah, orang itu emang jalan curi. Cipu, hey, aku memanjang aku masuk nang apa. Sekarang biru, 3 tahun yang menggara Nalakurku, oh, tata Baturah aku, iya aku gak pagar. Tapi dari modemu, anak noli dia. Yeah.